بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus melimpahkan kepada kita dari nikmat-nikmatnya, sehingga kembali lagi pada sore hari ini kita bisa duduk bersama di majlis ini, duduk di masjid untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bermuzakarah, memanfaatkan waktu yang Allah azza wa jalla berikan kepada kita dalam kebaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Al-Ibanah An-Nusulid Diyanah karya Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita masuk pada kitab Al-Ibanah, ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Ada sebagaimana dikatakan oleh Fadilatul Syekh Hamad bin Muhammad Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama dari kota Madinah An-Nabawiyah, dan beliau sudah meninggal. Beliau, Syekh Hamad Al-Ansari, ini orang yang terakhir yang memiliki sanad sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada cetakan yang ketiga dari kitab ini, beliau memberikan mukaddimah yang memuat beberapa faedah. Yang pertama, tentang biografi dari Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Perlu untuk kita ketahui, sehingga dengan demikian kita bisa mengenal beliau lebih dekat, juga bisa meluruskan kesalahan-kesalahan sejarah yang ada. Karena banyak dari umat Islam yang mengikuti akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Bahkan yang telah menjadi berita umum bahwasannya kebanyakan kaum muslimin mengikuti akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Namun sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala pada muqaddimah syarah Qayrawaniyah, syarah akidah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Qutful Janaddani judul buku beliau, beliau mengingatkan bahwasannya kalau dikatakan mayoritas kaum muslimin, itu adalah suatu hal yang sulit untuk dibuktikan. Yang benar mungkin dikatakan mayoritas dari orang-orang yang musaqqafin, orang-orang yang terpelajar. Karena akidah Al-Ash'ariyah tentunya hanya bisa diketahui dengan dipelajari. Kalau kita di negara ini, ya Indonesia, memang demikian kurikulum yang ada pada pelajaran agama mulai dari SD, SMP, bahkan SMA dan aliyah, memang akidah yang ada di buku pelajaran-pelajaran dari enam negara, ya, membawa akidah Abul Hasan Al-Ash'ari pada fasenya yang kedua, yaitu yang mengimani sebagian sifat dan mentakwilkan sifat-sifat yang lainnya. Sementara ada juga dan bahkan banyak dari orang-orang yang mengikuti akidah Abul Hasan Al-Ash'ari menisbatkan diri kepada Abul Hasan Al-Ash'ari dalam keadaan beliau tidak tahu siapakah Abul Hasan Al-Ash'ari tersebut dan bagaimana perjalanan hidupnya. Nah, baik, biografi singkat dari Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Beliau bernama Ali ibnu Ismail ibni Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari. Gampangnya, dua nama di depan, Ali bin Ismail Al-Ash'ari. Nah, termasuk cucu dari Abu Burdah, yang mana Abu Burdah adalah anak dari sahabat yang terkenal Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau dilahirkan pada tahun 260 Hijriah. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 260 Hijriah. Nah, Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala masuk ke kota Baghdad dan belajar dari para ulama yang ada di sana seperti Zakaria bin Yahya As-Saji, salah seorang imam ahli hadis dan ahli fikih di negeri Baghdad pada saat itu. Juga belajar kepada Abu Khalifah Al-Jumahi, Sahal bin Sarh, Muhammad bin Ya'qub Al-Maqri, Abdurrahman ibn Khalaf Al-Basri, dan meriwayatkan dari mereka, dari yang terakhir Abdurrahman bin Khalaf, meriwayatkan tafsir beliau yang berjudul Al-Mukhtazan. Beliau belajar ilmu kalam, filsafat, dari gurunya yang kebetulan adalah bapak tirinya yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i. Ya, Abu Ali Al-Jubba'i, nam Syekhul Mu'tazilah, pimpinan atau gurunya orang Mu'tazilah di kala itu. Dan ketika beliau tabahhara fil kalam, beliau sudah menguasai ilmu kalam dan menjadi tokoh utama di kalangan Mu'tazilah. Beliau sering memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada gurunya yang juga bapak tirinya Abu Ali Al-Jubba'i, dan sering gurunya tidak bisa menjawab pertanyaan nam Ali bin Ismail Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Maka diceritakan dari beliau Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala bahwa beliau mengatakan, waqa'a fi sadri fi ba'dil layali syai'un mimma kuntu fihi minal aqa'id, ada pada dadaku sedikit keraguan dari akidah yang aku miliki. Maka pada suatu malam aku berdiri salat dua rakaat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk kepadaku jalan yang benar. Kemudian aku tidur, kata Al-Imam Abu Hasan, maka aku melihat, bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abul Hasan dalam mimpi itu menceritakan bahwa dia mengeluhkan apa yang beliau alami dari berbagai macam perkara termasuk dalam akidah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepadaku, kata Abul Hasan, alaika bisunnati, ikutilah sunnahku. Fantabahtu, maka kemudian aku bangun. Wa aradtu masailal kalami bima wajadtu fil Qur'an wal akhbar, fa asbatuhu wa nabadtu ma wara ma siwahu wara'i dhahriyah. Naam. Maka dengan mimpi yang baik tersebut, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala kemudian membandingkan permasalahan-permasalahan ilmu kalam dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kemudian beliau menetapkan apa yang disebut dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang telah beliau hafal, dan kemudian membuang selain yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah, buang jauh-jauh di belakang punggung beliau. Naam. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala mengatakan, naam, bahwa orang-orang Mu'tazilah tadinya mereka mengangkat kepala, merasa menang, merasa unggul, sampai Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang kemudian hajazahum fi aqma'is simsim. Nam, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari membenamkan mereka dalam tumpukan wijen, yakni mengalahkan mereka dalam berdebat, sebagaimana akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Imad Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syudhuratul Dhahab, ya, Syudhuratul Dhahab fi akhbari man dhahab, pada juz 2 halaman 303. Ibnul Imad Al-Hambali rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat dari Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa mimma bayyadha bihi Abul Hasan Al-Ash'ari wujuha ahli sunnatin nabawiyyah, wa sawwada bihi rayati ahli al-i'tizali wal jahmiyah. Dan di antara hal-hal yang dengannya Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala memutihkan wajah, mencerahkan wajah ahlus sunnati wal jamaah, menggembirakan mereka, wasawwada bihi rayati ahli al-i'tizali wal jahmiyah, dan menghitamkan dengannya bendera-bendera orang i'tizal, orang mu'tazilah dan jahmiyah. Fa'abana bihi wajhal haqqil ablaj, maka dengannya Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari menjelaskan kebenaran yang mudah. Wali suduri ahli imani wal irfani athlaj, dan menyejukkan dada orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Azza wa Jalla. Adalah munadharatuhu, diskusi atau debat beliau dengan gurunya Abu Ali Al-Jubba'i, yang dengan perdebatan itu dia mematahkan punggung setiap ahlul bid'ah. Naam. Yang perdebatan itu sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Khaliqan rahimahullahu ta'ala. Naam. Isinya demikian. Sa'ala Abul Hasan Al-Ash'ari ustadzahu Aba Ali Al-Jubba'i. Abul Hasan Al-Ash'ari bertanya kepada gurunya yang juga zauja ummi, bapak tirinya, ya, sebagai guru dan bapak tiri Abul Hasan sebagai murid dan anak, bertanya kepadanya tentang salasati ikhwah, tentang tiga orang bersaudara. Kana ahaduhum mu'minan barran taqiyya. Nah, salah satu dari mereka adalah orang yang beriman, yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kafiran fasiqan syaqiyya. Anak yang kedua, saudara yang kedua, orang kafir, banyak kemaksiatannya dan sengsara, fasik. Yang ketiga, dari tiga bersaudara itu saghiran, masih kecil. Famatu, kemudian mereka semua mati. Fakaifa haluhum, bagaimana keadaan mereka? Maka Abu Ali Al-Jubba'i menjawab, amma zahidu fafid darajat. Adapun orang yang zuhud, yaitu anak yang pertama, yang baik, yang saleh, yang beriman, maka dia berada di tingkat yang tinggi dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafiru fafid darakat. Adapun orang yang kafir itu, maka dia berada di tingkat yang bawah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa amma saghiru famin ahli salamah. Adapun anak kecil, saudara yang paling kecil yang mati ketika masih kecil itu, maka dia termasuk dari ahlus salamah, orang yang akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-Asy'ari, maka al-Imam Abdul Hasan al-Asy'ari bertanya lagi, in arada as-saghiru ay yadhhaba ila darajati az-zahidi hal yu'dhanu lahu? Apakah apabila si kecil, adik kecil, anak yang ketiga yang mati masih kecil itu ingin pergi ke surga kakaknya yang berada di tempat yang tinggi, apakah diizinkan? Nah, faqala al-Jubba'i, maka al-Jubba'i mengatakan, la, tidak. Li'annahu yuqalu lahu, karena akan dikatakan kepadanya, akhuka innama wasala ila hadhihi darajati bi ta'atihi al-kathirah. Saudaramu sampai kepada tingkat yang tinggi dari surga ini adalah dengan ketaatannya yang banyak, sementara kamu tidak punya ketaatan-ketaatan itu, tidak punya ibadah, belum beramal. Faqala al-Asy'ari, maka al-Imam Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila anak kecil tersebut berkata, ya, dzalika taqsiru laisa minni, kekurangan itu bukan dariku, fa innaka ma abqaitani ma aqdartani ala ta'ah, karena engkau tidak memberikan umur kepadaku dan tidak memberikan kemampuan untuk taat, tidak memberikan kesempatan untuk beribadah. Nah, maka al-Jubba'i mengatakan, yaqulul bari jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, kuntu a'lamu law baqita la asaita wa sirta mustahiqqan lil adzabil alim. Aku dulu tahu kalau seandainya kamu memiliki umur yang lebih panjang, kamu akan bermaksiat dan engkau akan mendapatkan azab yang pedih. Fara'aitu maslahatak, maka aku pertimbangkan, aku perhatikan kebaikanmu, maka aku matikan kamu ketika masih kecil. Faqala al-Asy'ari, maka al-Imam Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullahu mengatakan, falau qala al-akhul akbar, kalau seandainya saudaranya yang lebih besar, yang kedua yang kafir tadi, dia mengatakan, ya ilahal alamin, wahai Allah sesembahan seluruh alam, kama alimta halahu faqad alimta hali, sebagaimana engkau telah mengetahui keadaannya, maka engkau juga telah mengetahui keadaanku. Falima ra'aita maslahatahu duni, kenapa engkau pertimbangkan kemaslahatannya dan tidak mempertimbangkan kemaslahatanku? Fangqata al-Jubba'i, maka Abu Ali al-Jubba'i terdiam, tidak bisa menjawab, tidak bisa membantah. Perlu kita ketahui bahwa termasuk dari akidah-akidah orang Mu'tazilah adalah al-adl, keadilan. Yang maksud daripada keadilan itu adalah bahwasanya merupakan suatu kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala kepada orang yang taat. Juga kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan siksaan kepada orang yang bermaksiat. Sebagaimana mereka memiliki akidah bahwa wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang paling baik. Ini akidah mereka. Nah, ya. Makanya tadi Abu Ali Al-Jubba'i mengatakan orang yang pertama yang saleh, ya, maka dia mendapatkan derajat itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya. Seolah-olah pemberian derajat, pemberian surga itu menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sebagai imbalan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang fasik disiksa dalam neraka juga sebagai imbalan dari apa yang dilakukannya. Sementara yang kecil belum melaksanakan ketaatan, menurut orang-orang Mu'tazilah tidak bisa mendapatkan derajat yang tinggi karena dia tidak melakukan amal soleh. Ahlus sunnati wal jamaah memiliki akidah yang berbeda dengan Mu'tazilah dalam hal ini. Mereka menegaskan bahwasannya rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya masuk ke dalam surga itu adalah minnah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seseorang sebagai balasan, dan itu merupakan bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga memiliki akidah keyakinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa 115 di antaranya. Nah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan dengannya dan akan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mati dalam keadaan masih memiliki dosa-dosa besar selain syirik, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak mesti, tidak wajib dia masuk ke dalam neraka. Masih ada kemungkinan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sama dengan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan wajib bagi Allah untuk menghukum, wajib bagi Allah untuk memberikan pahala. Pahala diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam akidah Ahlus Sunnah itu sebagai minnah, suatu bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini ya, ketika Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala mengatakan kalau si anak kecil yang mati, ya, anak kecil yang mati belum beramal soleh karena memang masih kecil, belum paham, ya, namanya saja anak kecil. Nah, kadang-kadang hidungnya, ya, kadang-kadang pilek kemudian keluar ingus dari hidungnya tidak diusap, ya kan, sampai lewat, ya, dua bibir kadang-kadang demikian. Namanya juga anak kecil, tidak tahu apalagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bawa anak kita dari rumah sudah dipakaikan gamis, sudah kalau bahkan dipakaiin sarung, pakai kopiah, sudah diajak untuk berwudu, dibilangi nanti kalau salat ikut salat ya. Dia bilang iya bagus. Tapi Allahu Akbar. Nah, kita sudah takbiratul ihram, anaknya kemudian lari. Main dengan temannya. Dia belum tahu. Ya kan? Hal yang wajar. Nah, ya. Ketika dia akan minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala pergi ke tempat saudaranya, apakah tidak diizinkan? Padahal di dalam surga mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Anak kecil ini kalau seandainya menginginkan demikian, dan dalam Islam memang dalam akidah yang benar anak yang mati, ya, anak dari kaum muslimin yang mati sebelum balik, dia akan menjadi ahlul jannah. Kalau dia menjadi ahlul jannah, dia mau pergi kemana saja, insyaallah semestinya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kenapa dia halangi? Karena akan dihalangi oleh Abu Ali Al-Jubri, oh tidak boleh. Karena apa? Akidah dia adalah tadi keadilan. Orang itu mendapatkan balasan karena kebaikannya, mendapatkan hukuman karena kejelekannya secara wajib. Kalau ahlu sunnah bedanya, mendapatkan pahala itu sebagai anugerah dari Allah. Allah yang memberikan nikmat kepadanya, memberikan kekuatan, memberikan hidayah, mengajarkan kepadanya kebaikan. 6. Semestinya kalau seandainya, ya, sebagian ulama mengatakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi, tidaklah bisa dikatakan sebagai zat yang zalim. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, Allah Subhanahu wa taala wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak menzalimi seorang pun. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, ya, ketika kemudian dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan, yang besar nanti juga akan mengatakan, ya, yang besar nanti akan mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau telah tahu ketahui keadaan adik saya, maka engkau matikan dia ketika masih kecil. Engkau pun juga sudah ketahu keadaanku dan bagaimana perjalanan selanjutnya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup, maha luas ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-ilmu syamil, ilmu yang dinisbatkan, yang kita yakini, nah, menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, engkau telah mengetahui keadaan adik saya. Kalau seandainya dia nanti besar akan menjadi demikian, maka engkau perhatikan kemaslahatannya sehingga tidak usah jadi besar. Nah, baru berumur 6 tahun, baru berumur 8 tahun, misalnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak engkau perhatikan kemaslahatanku? Yang kecil akan mengatakan demikian. Maka Abu Ali Al-Jubba'i tidak bisa menjawab. Karena menurut akidah mereka tadi, Allah Subhanahu wa taala wajib melakukan hal yang paling maslahat. Kenapa demikian? Ya, kenapa kemudian yang besar dibiarkan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang Mu'tazilah tidak bisa menjawab hal ini. Ahlus sunnati wal jamaah, ya, dengan mudah mereka bisa memahami hal yang seperti ini. Allah tadi kembali kepada Allah memberikan pahala karena minnah, anugerah dari Allah, kemurahan dari Allah. Allah memberikan azab itu karena keadilan Allah. Dia sudah, ya, yang besar itu sudah mendapatkan nikmat dari Allah, makan, minum, umur yang panjang, bahkan mungkin menikah dan harta. Dia tidak gunakan dalam ketaatan kepada Allah, maka malah dia gunakan dalam kemaksiatan kepada Allah, bahkan sombong, angkuh dan sebagainya. Maka Allah, nam, yang maha adil, memberikan hukuman kepadanya sehingga tidak sama antara yang baik dengan yang jelek. Maka Al-Imad Ibn Al-Imad rahimahullahu ta'ala setelah membawakan riwayat ini mengatakan, wa fi hadhihi al-munadharah dalalatun ala anna Allah ta'ala khassa man syaa'a bi rahmatihi wa khassa akhara bi 'adzabihi. Pada perdebatan ini, dari perdebatan yang terjadi antara Abu Hasan Al-Asy'ari dengan bapak tirinya sekaligus gurunya Abu Ali Al-Jubba'i, ada bukti dalil yang kuat bahwasanya, ini petunjuk maksudnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan siapa yang Allah kehendaki dengan rahmatnya dan mengkhususkan yang lain dengan keadilannya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fa'alul lima yurid, Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki tanpa ada yang memaksa, tanpa ada yang mengharuskan. Tidak sebagaimana akidah Mu'tazilah mengharuskan Allah untuk memberi pahala, mengharuskan Allah untuk menyiksa. Tidak demikian. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan tidak ada yang memaksa. Naam. Maka ini menunjukkan kecerdasan yang tinggi dari Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Nah, maka ketika Abu Hasan ya Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala bisa mengalahkan Abu Ali Al-Jubba'i seperti tadi dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Allah Subhanahu wa ta'ala membenamkan orang-orang Mu'tazilah, mengalahkan mereka. Karena sebelum itu orang-orang Mu'tazilah bangga, bahkan akidah mereka menjadi akidah yang dianut oleh para khalifah Bani Abbasiyah, bahkan sampai 3 khalifah, Ma'mun, Amin, dan Al-Mu'tasim di awal-awal ya masa khilafahnya. Namun di akhirnya kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ya, nam demikian. Makanya, akidah Asy'ariyah ini dibanggakan, ya, dibanggakan oleh kaum muslimin. Karena sebelum itu mereka dipaksa untuk memiliki akidah Mu'tazilah. Yang termasuk dalam paksaan itu adalah tentang masalah khalqul Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Sampai banyak ulama yang disiksa, di penjara, bahkan dibunuh. Maka ketika kemudian muncul Abu Hasan Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dan tidak lagi memiliki akidah Mu'tazilah, bahkan membantah syubhat-syubhat mereka, kaum muslimin berbahagia dan senang kepadanya. Namun sayang ya, mutaakhirin dari orang-orang Asy'ariyah tidak mau mengikuti akidah Abu Hasan Al-Asy'ari di fase yang ketiga. Ini masuk kita kepada pembahasan Abu Hasan Al-Asy'ari rujuk dari akidah Mu'tazilah menuju akidah Salafus Saleh. Ini adalah satu fakta. Ya. Sebelumnya Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala meninggal tahun 324. Ya, lahir tadi 260, kemudian meninggal pada tahun 324. Nah, ya berarti kurang lebih 64 tahun beliau meninggal. Namun ini tahun Hijriah, tahun lebih pendek daripada tahun Syamsiyah. Ya, nah. Baik. Rujuknya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala dari Mu'tazilah menuju akidatus salaf. Ini banyak disampaikan oleh para ulama yang mengerti tentang sejarah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Di antaranya yang menjelaskan hal itu Ibnu Asakir Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tabyin. Beliau mengatakan demikian. Nah, Abu Bakar ibnu Ismail, nah, ibnu Muhammad bin Ishaq al Azri al Qayrawani al Ma'ruf bibni Azrah telah mengatakan. Ini beliau membawakan, yakni ibnu Asakir membawakan riwayat dari ibnu Azrah rahimahullahu taala yang mengatakan, Inna Abul Hasan al-Ash'ari kana Mu'taziliyya. Bahwasannya Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari itu tadinya orang Mu'tazilah. Ya, aqlaniyun. Bertumbuh kepada akal. Mengedepankan akal. Sehingga bahkan mereka sampai menimbang, ya, kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Qur'an dengan akalnya. Ayat-ayat dari hadis atau dan hadis-hadis Nabi SAW diukur dengan akalnya, yang sesuai dengan akal diterima, yang tidak ditolak atau ditakwilkan. Wa annahu aqama ala madzhab al-i'tizali 40 sana. Dan beliau Abdul Hasan Al-Asy'ari ada dalam mazhab Mu'tazilah itu sampai selama 40 tahun. Waktu yang cukup lama. Ya. Wa kana lahum imaman. Dan beliau menjadi salah satu imam dari orang-orang Mu'tazilah. Tsumma ghaba 'anil nasi fi baitihi 15 yawma. Kemudian beliau menyendiri dari manusia, berdiam di rumahnya selama 15 hari. Fa ba'da dzalika kharaja ila al-jami' bil Basrah. Kemudian setelah itu beliau keluar menuju Masjid Jami' di kota Basrah. Fasaid al-mimbar ba'da salatil jum'ah. Setelah salat Jumat, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari naik ke mimbar dan mengatakan, "Ma'asyiran nas, wahai manusia, wahai sekalian manusia, inni taghayyabtu ankum fi hadhihi al-muddati." Sesungguhnya aku telah menghilang dari kalian dalam waktu ini, setengah bulan. Li'anni nadartu fatakafa'at indil adillatu walam yatarajjah indi haqqun ala batilin wala batilun ala haqqin. Karena dalam waktu ini aku merenung memperhatikan beberapa permasalahan yang akhirnya dalil-dalil berimbang dalam benakku. Tidak ada yang lebih kuat. Tidaklah kebatilan lebih kuat daripada kebenaran, kebenaran lebih kuat daripada kebatilan pada saat itu. Fastahdaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka aku berdoa memohon bimbingan, memohon hidayah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fahadani ila ma auda'tuhu fi kutubi hadhi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membimbingku kepada apa yang telah aku tulis dalam buku-bukuku ini. Wan khala'tu min jami'i ma kuntu a'taqiduhu. Dan aku berlepas diri dari semua yang dahulu aku yakini. Kaman khala'tu min thawbi hadha. Sebagaimana aku berlepas diri dari pakaianku ini. Wan khala'a min thawbin kana alaihi warama bihi. Dan kemudian Abul Hasan pun melepas baju yang tadinya dipakai dan melemparnya. Wadafa'al kutuba ilan nas. Dan menyerahkan bukunya agar dibaca oleh manusia. Faminha kitabul luma'. Nah, di antara kitab-kitab yang waktu itu diberikan oleh Abul Hasan adalah kitabnya Al-Luma' fil Itiqad. Dan lain-lainnya min tawalifihi. Dari buku-buku karya beliau al-ati dzikru ba'dhiha qariban insyaallah, yang akan disebutkan sebagiannya insyaallah, termasuk darinya 6 kitab maqalat al-islamiyyin. Nah. Falamma qara'a tilkal kutuba ahlul hadithi wal fiqhi min al-sunnati wal jamaah, ketika buku-buku karya Imam Abul Hasan al-Asy'ari tersebut dibaca oleh para ulama ahli hadis dan fikih dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Akhadhu bima fiha. Mereka mengambil paparan-paparan yang ada di dalamnya. Wantahaluhu. Mereka yakini. Wa'taqadu. Dan mereka juga meyakini taqaddumahu. Nah, mereka meyakini bahwa Abul Hasan pantas untuk diutamakan. Wattakhadhuhu imaman. Dan mereka jadikan Abul Hasan sebagai imam Ahlus Sunnah. Hatta nasaba madhhabahum ilai. Sampai-sampai mereka menisbatkan madhabnya kepada al-imam Abul Hasan al-Ash'ari. Mengikuti Abul Hasan al-Ash'ari. Nah. Fasara indal mu'tazilah. Kakitabai aslam wa adhara'uwara ma tarakahu fahuwa a'dal khalqi ila ahli dhimmah. Maka kemudian setelah itu, dia menjadi musuh bagi orang-orang Mu'tazilah. Dan akhirnya Al-Imam Abul Hasan pun membongkar kejelekan-kejelekan dari apa yang telah dia tinggalkan, yang berarti membongkar orang-orang Mu'tazilah. Maka akhirnya Abul Hasan Al-Ash'ari menjadi orang yang paling dimusuhi oleh orang-orang Mu'tazilah. Kakitabiyin aslama. Ya. Maka dia Abul Hasan Al-Ash'ari itu seperti seorang ahlul kitab yang masuk Islam. Kemudian dia bisa membongkar kejelekan-kejelekan apa yang telah ditinggalkan. Maka dia menjadi orang-orang yang paling dimusuhi oleh mereka. Demikian juga Abul Hasan Al-Ash'ari. Ya, setelah dia bertaubat dari akidah Mu'tazilah dan kemudian membongkar kejelekan orang-orang Mu'tazilah, maka dia menjadi orang yang paling mereka musuhi. Yang dengan itu mereka kemudian menjelek-jelekkan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, memberikan cerita-cerita bohong kepadanya. Nah, itu hal yang wajar, ya, permusuhan dari mereka. Syekh Ahmad Al-Ansari rahimahullahu taala mengumamakan ya Abul Hasan dengan Harun Al-A'war. Harun Al-A'war orang yang tadinya Yahudi. Ya, kemudian masuk Islam dan menjadi muslim yang baik, menghafal Al-Qur'an dan sebagainya. Maka suatu hari ada orang yang berdebat dengan Harun dan kemudian orang itu dikalahkan oleh Harun. Nah, kemudian orang yang kalah debat dengan Harun Al-A'war itu mengatakan, kamu ini tadinya Yahudi, kemudian kamu masuk Islam. Nah, kok kemudian bisa mengalahkan saya? Maka Harun kemudian menjawab, sungguh jelek apa yang kamu lakukan. Ya, engkau membawa masa lalu yang jelek untuk menunjukkan aib padahal sudah ditinggalkan. Akhirnya orang tersebut tetap kalah, tidak bisa mencari celah kejelekan dari Harun Al-A'war. Jadi, ini salah satu nukilan dari Ibnu Asakir bahwasannya Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala adalah rujuk kembali dari akidah Mu'tazilah menuju akidatus salaf. Dan banyak para ulama yang mendukung apa yang disampaikan oleh Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala. Waktu maghrib kita skors dulu, insyaallah ba'dal maghrib nanti kita lanjutkan apa yang kita bahas ini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan lagi tentang Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu taala yang telah kembali dari akidah orang-orang Mu'tazilah menuju akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidatus salaf ashabil hadis, yang pada intinya adalah menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak ulama yang menetapkan bahwa Al-Imam Abul Hasan benar-benar telah rujuk kembali kepada akidah Ahlus Sunnah, meninggalkan Mu'tazilah. Nah, di antara ulama yang menetapkan rujuknya Al-Imam Abul Hasan adalah Al-Imam Muhammad Ibn Muhammad Al-Husayni Az-Zubairi, yang masyhur dengan julukan Murtada dari kalangan Ahlul Bait. Ya. Nah, dalam kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin pada juz 2 halaman 3, ya, beliau mengatakan bahwa Imam Abul Hasan Al-Ash'ari akhadha ilmal kalam 'an Syekh Abi Ali Al-Jubba'i Syekh Al-Mu'tazilah thumma faraqahu limana min ra'ah. Naam. Abul Hasan Al-Ash'ari telah mempelajari ilmu kalam filsafat dari gurunya yang juga bapak tirinya Abu Ali Al-Jubba'i, tokohnya Mu'tazilah di zaman itu. Kemudian dia meninggalkan akidah itu karena mimpi yang telah dia lihat, sebagaimana tadi sudah diceritakan oleh Ibnu Asakir. Ya, beliau bermimpi bertemu Nabi alaihi salatu wassalam, yang kemudian diperintahkan untuk mengikuti enam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau keluar dari Mu'tazilah dan menampakkannya, menjelaskannya terus terang. Ya, sehingga dia naik mimbar di kota Basrah pada hari Jumat dan mengatakan, kalau dalam riwayat ini, ya, riwayat dari dari Al-Husayni Az-Zubaidi yang masyhur dengan Murtada, Al-Imam Abul Hasan mengatakan ketika naik mimbar itu, "Man 'arafani faqad 'arafani wa man lam ya'rifni ana fulan ibn fulan." Menyebutkan namanya. Siapa yang telah mengenalku, maka dia telah mengenalku. Yang belum kenal dengan aku, maka aku adalah Ali ibn Ismail Al-Ash'ari. Dulu aku mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, bahan itu adalah akidah Mu'tazilah, akidah orang Jahmiyah. Al-Quran yang merupakan kalamullah, menurut mereka Al-Quran itu makhluk. Padahal Al-Quran itu perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, yang perkataan merupakan sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa anna Allah la yura fid daril akhirati bil absar. Dan bahwasannya dulu aku mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat di akhirat nanti dengan mata kepala. Itu juga akidah orang Mu'tazilah, bahwasannya orang-orang nanti tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, nah, ditunjukkan bahwasannya kaum mukminin ahlul jannah nanti akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Al-Imam ya, Asy-Syafi'i menunjukkan dari ayat surat Al-Mutaffifin, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang mujrimin itu mahjubun, terhalang dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i mengambil kesimpulan dari situ, kalau orang-orang kafir dihalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak demikian kenyataannya dengan wali-wali Allah, orang-orang yang beriman. Tidak sama antara al-mujrimin dengan al-mu'minin. Kalau al-mujrimin dihalangi dari melihat wajah Allah, maka orang-orang yang beriman akan bisa melihatnya. Nah, wa annal ibadah yakhluquna af'alahum. Dulu kata Imam Abul Hasan, aku mengatakan sebagaimana akidah orang-orang Mu'tazilah, bahwasanya hamba-hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa perbuatan hamba itu diciptakan oleh mereka sendiri, ditentukan oleh mereka sendiri, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menciptakan yang jelek. Tadi kepada akidah mereka, keadilan, melakukan yang paling baik, maka tidak menentukan yang jelek. Nah, padahal dalam Al-Quran sendiri Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Alladhi khalaqakum wa ma ta'malun," yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Nah, ya, yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan pada surat As-Saffat. Nah, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 204, Allah mengatakan demikian, "Allazi khalaqakum wa ma ta'malun." Yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Nah, semua yang terjadi di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Al-Imam Abdul Hasan mengatakan, "Wa ha ana ta'ibun min al-i'tizali mu'taqidan ar-radd 'ala al-mu'tazilah." Ini sekarang ketahuilah aku telah bertaubat dari akidah Mu'tazilah dan aku pun memiliki keyakinan akan membantah orang-orang Mu'tazilah. Kemudian beliau pun mulai membantah mereka, orang-orang Mu'tazilah, dan membuat buku-buku berbeda dengan akidah mereka. Kemudian 6, As-Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husayni Zubaidi yang terkenal dengan Murtadha mengatakan, "Tsumma qala," yakni qala Ibnu Katsir, telah berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau ya, Az-Zubaidi Al-Murtadha menukil dari Ibnu Katsir rahimahullah yang mengatakan, "Dzakaru lisyaikh Al-Abil Hasani Al-As'ari thalathata ahwal." Para muarrikhin, para ahli tarikh, ahli sejarah telah menyebutkan bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala memiliki tiga tahapan dalam kehidupannya dari sisi akidahnya. Tiga fase yang dialami oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Awaluha, keadaan yang pertama, halul i'tizal allati raja'a anha la mahalah. Keadaan yang pertama yaitu keadaan di mana dia mengikuti orang-orang Mu'tazilah, mengedepankan akal dan memiliki akidah-akidah yang menyimpang seperti sebagiannya tadi sudah kita sebutkan, yang Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari telah rujuk darinya secara pasti, penukilan dari puluhan ulama ahli tarikh dari berbagai mazhab. Ya. Dan karena kecerdasan dan keimaman Abul Hasan Al-Asy'ari ini, bahkan diceritakan setiap mazhab mengakui bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari darinya. Yang Hanafi mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari itu Hanafi, yang Maliki mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari itu Maliki, yang Syafi'i mengatakan yang ya Abul Hasan itu mazhabnya dalam fikih Syafi'i seperti kami, yang Hambali pun mengatakan oh tidak, Al-Imam Abul Hasan itu mengikuti Al-Imam Ahmad, ya, berarti akidahnya Hambali, apa namanya, fikihnya fikih mazhab Hambali. Demikian. Nah, ya, keadaan pertama Abul Hasan Al-Asy'ari demikian, beliau mengikuti akidah orang-orang Mu'tazilah yang beliau kemudian telah rujuk darinya. Wal halut tsani, keadaan yang kedua, itsbatus sifatil aqliyah as-sab'ah. Beliau menetapkan 7 sifat akliyah mengikuti Ibnu Kullab. Ya, mengikuti Ibnu Kullab yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala namun hanya 7. Yaitu al-hayatu wal ilmu wal qudrah wal iradah was-sam'u wal basar wal kalam. Ya, yang 7 sifat yang ditetapkan dalam akidah Al-Abul Hasan Al-Asy'ari yang kedua adalah sifat al-hayat, kehidupan. Al-ilmu, sifat ilmu, Allah Maha mengetahui. Al-qudrah, Maha kuasa. Iradah, kehendak. As-sam', pendengaran. Al-basar, melihat. Al-kalam, berbicara. Nah, wa ta'wilul khabariyah kal wajhi wal yadain wal qadam wasaq wa nahwi dzalik. Dan dalam fase yang kedua ini Abul Hasan Al-Asy'ari mentakwilkan sifat-sifat khabariyah, sifat-sifat yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan adanya nas. Nah, yaitu seperti wajah, 2 tangan, telapak kaki, asaq, betis dan sebagainya. Yang itu semua dalilnya ada, baik ayat Al-Quran ataupun sebagiannya hanya disebut dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau wajah ada dalam Al-Quran, wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah. Ya, al-yadain banyak dalam ayat Al-Quran. Nah. Bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Nah. Al-qadam disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya neraka jahannam terus minta tambahan. Nah, ya. Yauma yaqulu jahannamu halim ta yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid dalam surat Qaf. Ya, demikian jahannam selalu minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yadha rabbul izzati 'alaiha qadamah. Sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak kakinya. Nah, fayanzawi ba'dhuha ila ba'dhin. Nah, maka akhirnya neraka mengecil yang sebagiannya mendekat kepada yang lain. Dan inilah ya. Fase inilah maksud saya, fase kedua inilah yang kemudian disebarkan oleh mutaakhirin dari kalangan Asy'ariyah. Nah, ya, mutaakhirin dari kalangan Asy'ariyah mereka menyebarkan dan memegangi akidah Abul Hasan Al-Asy'ari pada fase yang kedua. Kalau mutaqaddiminnya, ya, mutaqaddiminnya dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mutaqaddimin itu seperti Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, Muhammad Ibn Tayyib Al-Baqillani, kemudian Abul Hasan At-Tabari, kemudian juga Al-Imam Abu Abdullah Ibn Mujahid Al-Bahili. Nah, ini tokoh-tokoh atau murid-murid Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mutaqaddimin, mereka kembali. Ya. Ketika Abul Hasan kembali dari fase yang kedua, mereka ikut mengikuti akidatus salaf ashabil hadis, menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang terus menyampaikan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari dan mengatakan akidah itu adalah akidah Abul Hasan Al-Asy'ari adalah dari kalangan mutaakhirin dari Asy'ariyah. Seperti Imam Al-Haramain Al-Juwayni, kemudian juga bapaknya Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwayni. Nah, kemudian juga Abul Fatah Muhammad bin Abil Qasim Abdul Karim Asy-Syahrastani. Nah, kemudian juga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi atau juga kadang-kadang dikenal dengan Ibnul Khatib. Mereka yang menyebarkan dan tetap memegangi akidah Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam fase yang kedua. Nah, namun ya, hal seperti ini dikubur oleh banyak orang, tidak diketahui oleh mereka. Dan kemudian fase yang ketiga dari kehidupan Abul Hasan Al-Asy'ari, fase akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang ketiga yang terakhir adalah isbatu dzalika kullihi, menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi takyifin wala tasybih, tanpa meyakini satu cara tertentu dan tanpa menyerupakan sifat Allah Azza wa Jalla itu dengan sifat makhluknya sebagaimana yang telah dilalui oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, dan itulah metode yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ya. Dan sebenarnya mudah untuk kita menjawab orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah maupun orang-orang Asy'ariyah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mudah untuk mematahkan syubhat-syubhat mereka. Para ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memberikan kaidah. Nah, seperti yang paling awal adalah Ibnul Abil Izzil Hanafi dalam syarah akidah 6 At-Tahawiyah, kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan dijelaskan oleh para ulama kita di zaman ini dengan kaidah al-kalamu fi dzat, al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Wal kalamu fi ba'dhi sifat kal kalam fi ba'dil akhar. Nah, pembicaraan tentang sifat itu merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembicaraan, pembahasan atau kaidah dalam sebagian sifat sama dengan pembicaraan dalam sifat-sifat yang lain. Dengan dua kaidah ini, Ahlussunnah membungkam orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, juga orang-orang Asy'ariyah. Kalimat yang pertama, bantahan kepada mereka, orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang mana mereka, orang Jahmiyah, mengingkari sifat-sifat Allah, karena kalau sifat-sifat itu ditetapkan, menurut mereka berarti menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Maka dikatakan kepada mereka, bukankah kalian meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki zat? Tentu mereka akan mengatakan iya. Kalau tidak, mereka kafir. Ya, bukankah kalian meyakini bahwa Allah azza wa jalla memiliki zat? Tentu dia akan mengatakan iya. Apakah zat Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan zat makhluknya? Tentu dia mengatakan tidak. Kalau mengatakan iya, kafir lagi. Ya. Nah, kemudian katakan kepadanya, apakah ketika kita menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki zat, berarti kita menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya yang juga punya zat? Nah, disitulah persimpangan jalan. Kalau dalam bahasa Arab namanya Baitul Qasid, tujuan utama. Ya. Ketika zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan zat makhluknya, maka sifat-sifatnya juga tidak sama. Ya. Maka sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan sifat makhluknya. Zatnya berbeda, tidak sama, maka sifatnya juga tidak sama. Nah. Ya, ini bantahan kepada mereka orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah dengan kalimat yang kedua. Mereka menetapkan sebagian sifat dan mentakwilkan sifat-sifat yang lain dengan alasan kalau itu ditetapkan maka juga berarti menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka harus mereka takwilkan, harus ditakwilkan menurut mereka. Maka kita tanyakan, kalian menetapkan sifat pendengaran bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka barang tentu, ya, sudah barang tentu mereka akan menjawab iya. Tanyakan selanjutnya kepadanya, apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluknya? Tentu dia akan mengatakan tidak. Nah, tentu dia akan mengatakan tidak. Maka, ya, katakan kepadanya, kami Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis-hadisnya yang sahih, dan kami mengatakan bahwa wajah Allah itu tidak sama dengan wajah makhluknya. Wajah itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Nah, dengan demikian selesai. Ya, semua sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala semua itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menetapkan iradah, bahwa Allah memiliki kehendak, makhluk pun punya iradah, maka mereka akan mengatakan iradatullah, kehendak Allah sesuai dengan keagungan Allah. Maka kita katakan juga tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak sama dengan tangan makhluknya. Inilah kaidah tadi, pembicaraan pada sebagian sifat sama dengan pembicaraan pada sifat-sifat yang lain. Kalau sifat ilmu, qudrah, iradah, as-sam, al-basar, al-kalam, al-hayat ditetapkan bagi Allah Azza wa Jalla, padahal kalimat-kalimat itu juga ada, bisa ditetapkan pada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk membedakannya, ya, untuk mengagungkan Allah, maka dikatakan bahwa sifat-sifat itu tidak sama dengan apa yang ada pada makhluknya, maka demikian pula pada sifat-sifat yang lain yang tersebut dalam ayat mencintai, yang tersebut dalam hadis seperti kemarin yang kita baca, yadhaku rabbuna ila rajulain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa kepada dua orang, yang satunya membunuh yang lain, kemudian dua-duanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang pertama dibunuh karena dalam jihad fisabilillah, maka dia masuk ke dalam surga. Kemudian Allah memberikan taubat, memberikan hidayah kepada orang kafir yang telah membunuh muslim mujahid itu, sehingga dia masuk Islam. Kemudian ada kesempatan jihad, dia berjihad di jalan Allah, juga kemudian mati di jalan Allah, maka dia pun masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Allah tertawa kepada dua orang tersebut, tertawa sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian selamat dari pengingkaran, selamat dari penyerupaan. Ya, tidak kita ingkari sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Azza wa Jalla, yadhaku rabbuna, Allah tertawa. Nah, kalau ditakwilkan dibelok, Allah ridha. Ya, Allah ingin memberikan pahala kepadanya, Allah ingin memasukkannya ke dalam surga, itu takwilan orang-orang Asy'ariyah. Semua sifat selain tujuh ditakwilkan, dibelokkan kepada salah satu dari makna tujuh sifat tersebut. Enam. Ya, jadi fase yang ketiga yang dialami oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala adalah beliau kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah As-Salaf Ashabil Hadith, menetapkan semua sifat-sifat Allah yang tersebut di dalam Al-Quran, yang tersebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanpa mentakwilkan, tanpa mengingkari, tanpa menyerupakan, tanpa membayangkan cara tertentu, tanpa meyakini bentuk tertentu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan itulah yang ada dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Nah, baik. Dan dengan ya penukilan dari beberapa ulama yang kita bacakan, dan kalau di kitab ini banyak sekali dinukil dari ya para ulama, itu menunjukkan bahwa kitab Al-Ibanah ini merupakan benar-benar ya benar-benar merupakan karya ilmiah dari al-imam yang agung, yaitu Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tidak sebagaimana sebagian orang-orang Asy'ariyah yang tidak mau menerima hakikat ini, sehingga mereka mengatakan kitab Ibanah itu kitab yang bukan merupakan karya Imam Abdul Hasan namun dinisbatkan kepadanya. Nah, ya. Orang-orang Asy'ariyah yang tidak mau kembali kepada akidatus salaf, mereka nah, sebagiannya menolak kitab ini Al-Ibanah. Oh, itu bukan karya Abdul Hasan. Ya. Nah, itu karya sebagian orang kemudian dinisbatkan kepadanya. Para ulama terdahulu ahlu tarikh yang jeli dalam meneliti riwayat, nah, mereka telah menisbatkan ini kepada Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Termasuk di dalamnya di antara ulama yang menisbatkan kitab Al-Ibanah kepada Abdul Hasan Al-Asy'ari adalah Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. ya, Al-Imam Al-Baihaqi, nam yang menjelaskan, dia yang menjadi tokoh utama dalam mazhab Syafi'i, beliau pun juga telah menegaskan hal ini. Nam, sebagaimana dalam kitabnya Al-Itiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Nam, ya, dan banyak ulama-ulama yang lainnya. Nah, baik, sekarang kita masuk ya kepada isi daripada kitab Al-Ibanah. Nah, isi dari kitab Al-Ibanah. Nah, yang disampaikan di sini oleh Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullahu taala, jadi matannya dulu ya. Beliau mengatakan ya, qala Abul Hasan Asy'ari rahimahullahu fi kitab fi ibanatihi bab fi ibanati qawli ahli al-haqqi was-sunnah. Telah berkata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala dalam kitab Ibanah, bab penjelasan perkataan ahlul haqqi was sunnah, ahlul sunnah wal jamaah yang mengikuti kebenaran. Naam. Abul Hasan mengatakan ya, fa in qala lana qa'ilun, kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, qad angkartum qaulal mu'tazilah wal qadariyah wal jahmiyah wal haruriyah wal rafidah wal murji'ah, engkau telah mengingkari pendapat-pendapat orang mu'tazilah, pendapat orang qadariyah, kelompok yang mengingkari takdir, al jahmiyah, kelompok yang mengingkari sifat, al haruriyah, nama lain dari kelompok khawarij yang mengkafirkan orang dengan sebab dosa besar, wal rafidah, pada halaman 21 ya, Ar-Rafidah, engkau juga telah mengingkari perkataan orang-orang Rafidah, demikian juga orang-orang Murji'ah. Fa'arifuna qawlakum alladhi taquluna bihi wa diyanatukum allati tadinuna. Maka beritahukan kepada kami apa pendapat kalian, pendapatnya engkau wahai Syekh yang engkau katakan dengannya, yang engkau katakan, dan keyakinan yang engkau miliki. Qila lahu, dikatakan kepadanya sebagai jawabannya, qaulun alladzina qulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha, perkataan kami yang kami katakan, keyakinan kami yang kami yakini adalah at-tamassuku bi kitabi rabbina azza wa jalla wa sunnati nabiyyina alaihi salam. Yang pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran, kitab Allah Azza wa Jalla, dan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ma ruwiya anis sahabati wa tabi'in wa immatil hadith, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in, dan para imam ahli hadith. Wa nahnu bithalika mu'tasimun, dan kami berpegang teguh dengan hal itu. Seorang muslim harus benar-benar berpegang kepada Al-Quran. Semua yang ada dalam Al-Quran diimani, termasuk dari sifat-sifat Allah. Semua yang ada pada hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW diyakini, diimani. Apakah itu berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla, atau berkaitan dengan khabar-khabar gaib, berita-berita gaib yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun sunnah-sunnah fi'liyah, hal-hal yang harus kita amalkan, karena itu dari perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Itulah ya ahlus sunnah. Nah, tidak boleh kita mengedepankan akal atau membenturkannya dengan teori-teori yang kita miliki atau kita ketahui. Dahulukan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ya. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad ibn Ambal, nadhara Allah wajhahu wa rafa'a darajatahu wa ajzala mathubatahu qailun. Dan kami juga mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Imam Al-Mubajjal, imam yang diagungkan, Al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Semoga Allah mencerahkan wajahnya dan mengangkat derajatnya dan memberikan kepadanya balasan yang besar. Karena beliau sebagai Imam Ahlus Sunnah. Kenapa Imam Ahmad dikatakan Imam Ahlus Sunnah? Padahal Al-Imam Syafi'i sebelumnya juga sebagai tokoh Ahlus Sunnah. Al-Imam Malik sebelumnya juga tokoh Ahlus Sunnah. Abu Hanifah juga demikian. Namun yang dijuluki Imam Ahlus Sunnah adalah Imam Ahmad karena beliau yang mengalami cobaan. Yaitu tadi, fitnah khalqul Qur'an di zaman Khalifah Ma'mun. Ya, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah dekat dengan penguasa, bahkan bisa memengaruhi akidah penguasa sehingga penguasa mewajibkan rakyat untuk mengikuti akidah mereka. Termasuk di dalamnya akidah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Imam Ahmad sebagai ulama di zaman itu diajak untuk melakukannya tidak mau. Maka beliau dipenjara, bahkan tiap hari kemudian dicambuk 10 kali setiap hari. Terus bersabar. Ketika dicambuk, datang kepadanya beberapa orang, ya wahai Imam Ahmad, berkatalah. Berkatalah wahai Imam Ahmad, maksudnya ya, mereka ingin untuk memberontak. Namun Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak mau. Tidak mau berkata, mengisarkan kepada mereka untuk diam bersabar. Ya. Banyak pengikutnya Imam Ahmad rahimahullahu taala di zaman itu, namun demikian beliau sayang kepada kaum muslimin, tidak ingin tertumpah darahnya dengan pemberontakan. Sampai Allah Subhanahu wa taala ya mengganti khalifah 6. Sehingga kemudian ya dengan sebab perdebatan yang terjadi, nah, yang dilaksanakan oleh seorang alim membungkam pendapat orang Jahmiyah, dengan itu khalifahnya sadar. Nah, atau bahkan Imam Ahmad sendiri dipanggil ya oleh Khalifah Abbasi pada saat itu. Nah, Al-Wathiq Billah. Nah, maka ketika ditanya tentang Al-Quran itu makhluk, bagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad tidak menjawab, namun beliau balik bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah perkataan bahwasanya Al-Quran itu makhluk telah dikatakan oleh kakekmu? Maksudnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu, ya dia menjawab tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakannya. Apakah pernah dikatakan oleh Abu Bakar? Juga tidak. Apakah pernah dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu? Juga tidak. Nah, dari situ Khalifah Al-Wathiq Billah sadar bahwasanya perkataan dari mereka orang-orang Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu makhluk itu adalah perkataan yang bid'ah. Ya, demikian. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Taala memberikan hidayah dengan cara-cara yang sepele. Cara-cara yang mudah. Ya. Nah. Banyak orang sudah belajar tahunan di pesantren tidak mendapatkan hidayah. Bahkan waliyadzubillah ketika lulus dari pesantren dia mengepakkan kedua tangannya seperti burung mengempaskan dua sayapnya, merdeka, mengatakan begitu. Keluar dari penjara. Tidak mendapatkan hidayah. Kemudian dia ya, ketika di pesantren ditahan-tahan, ketika keluar dari pesantren, kemudian seolah-olah bebas demikian, bergaul, ya, bebas, berpakaian bebas dan sebagainya, waliyadzubillah, kemudian dia menjauh dari ilmu dan nasihat yang selama ini disampaikan oleh para gurunya. Namun di sana ada orang yang mungkin 30 tahun tidak pernah membaca Al-Quran, kemudian di hari itu dia mendapatkan hidayah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian juga terbimbing untuk mempelajari maknanya, dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya, kemudian menjadi orang yang benar-benar iltizam, benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ya. Jadi Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ketika ditanya akidahnya adalah ya, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, riwayat dari para sahabat, para tabi'in dan para imam alil hadis, dan mengikuti apa yang telah dijalani, mengikuti akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau mengatakan lagi, walima khalafa qawlahu mukhalifun, dan kami pun menyelisihi semua yang bertentangan dengan perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Li'annahu al-imamul fadilu war-ra'isul kamilu, karena beliau adalah imam yang utama, pimpinan yang sempurna. Alladhi abanallahu bihil haqqa, yang Allah Azza wa Jalla jelaskan dengannya kebenaran, akidah Ahlus Sunnah. Ya, dengan dikembalikan, apakah itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh beliau atau tidak? Dikatakan oleh Abu Bakar dan Umar yang kita diperintahkan untuk meneladaninya atau tidak? Kalau tidak, berarti itu suatu hal yang baru dalam agama. Ya. Wa awdaha bihil minhaja, dan Allah menjelaskan jalan yang benar dengan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa qama bihi bid'al mubtadi'in, dan Allah menundukkan, menghancurkan dengannya bid'ah orang-orang ahlul bid'ah. Wa zayghiz zaighin, dan penyimpangan orang-orang yang sesat. Wa syakkis syakin, ya, dan keraguan orang-orang yang ragu. Farahmatullahi alaihi min imamin muqaddamin wa jalilin mu'azzamin mufakhamin, maka semoga rahmat Allah dicurahkan kepada dia, Imam Ahmad, imam yang didahulukan, imam yang agung, yang dihormati. Nah, wa jumlatu qawlina, kemudian Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, dan akidah kita secara global, inna nuqirru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan utusan-utusannya. Wa bima ja'u bihi min indillah, juga kita mengimani semua yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rawahu thiqatu an Rasulillah, dan apa yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang kuat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, la naruddu min dzalika syai'a, kita tidak menolak sedikit pun dari apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini membantah mereka, ya, orang-orang Asy'ariyah yang juga mengikuti orang-orang Mu'tazilah dalam hal ini, membeda-bedakan antara hadis ahad dan mutawatir. Ya, membeda-bedakan antara hadis yang diriwayatkan dari 1, 2, atau 3 sahabat, 6, dari yang mutawatir, sehingga mereka mengatakan kalau hadis itu hadisnya mutawatir, pembahasannya akidah, kami terima. Namun kalau ya hadisnya tidak sampai mutawatir dan membahas masalah akidah, kami tidak bisa terima. Karena akidah itu harus yakin. Ya, padahal Allah Azza wa Jalla juga mengutus nabinya sendirian. Satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman berdakwah juga cuma 2, tidak lebih dari 10. 2 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Muqawqis dan lain-lainnya dari raja-raja yang hidup di zaman itu juga lewat seseorang. Namun semuanya, ya, mereka yang mendapatkan utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka terima, mereka yakini bahwa apa yang mereka sampaikan itu benar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anehnya, orang yang mengaku Islam tidak mau menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya gara-gara perawinya cuma 1, hadisnya gharib. Nah, atau hadisnya diriwayatkan dari 2, hadisnya aziz, atau hadisnya masyhur, 3 sampai 9. Orang Islam bahkan mengaku sebagai orang pembela Islam yang paling depan, tidak mau mengakui, tidak mau menerima hadis Nabi SAW hanya karena sebab riwayatnya yang hanya satu. Ini kaidah bukan dari ajaran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abu Hasan demikian menekankan, wa wa ma rawahu thiqatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la naruddu min dzalika syai'a. Apa yang sudah diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqat, semuanya tidak ada yang kami tolak sedikit pun. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menerima semua sunnah, semua hadis yang sahih ya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini pada malam hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.